Bau keringat ayah untukmu. Kita adalah anak keringat. Sanubari terus terancam akan lapar yang gaib. Gema sengau suara anak pilek, indah natural, estetika adanya.